Thank you. dapat kau selah sama mentafsir kasih hatiku cuma tenang di permukaan dan di dasarnya bergelora persoalan demi persoalan.

yang dulu terasa kehangatannya. Mungkin ia dugaan semata atau berakhirnya cinta yang kita bina. Termenung dalam gelisah, ku jaga potret cinta ini terimbas kini di memoriku. Masa kita bersama cinta syaduan menyelimuti malamku sepi. Ku menanti kepulanganmu. Kau janji janjikan satu masa.